Qala al-mu'allif rahimahullah. Apa maknanya mu'allif? Hah? Apa artinya mu'allif itu? Penyusun, ya. Nah. Bukan Pak mu'allif, tapi memang penyusun. Yang dimaksud ialah Imam As-Sijhaji rahimahullah atau Imam Ibnu Hajrum. Anwa'ul kalam, macam-macam kalam. Qala wa aqsamuhu thalatha, ismun wa fi'lun wa harfun jahimah. Ingat, ini saya cuma terjemahkan saja, belum memutuskan definisi, ya. Pembagian kalam itu ada tiga. Isim, fi'il, dan huruf yang mengandung makna. Baik. Baik. Perkataan Al-Imam As-Sijhaji rahimahullah bahwa kalam itu terbagi menjadi tiga, yakni isim, fi'il, dan huruf yang mengandung makna, ini pernyataan yang sah. Ya. Karena isim dan fi'il dan huruf yang berdiri sendiri itu tidak disebut kalam menurut ulama ahli. Nah, Zaidun isim, apakah disebut kalam? Lah. Lah. Ja'a fi'il, apakah disebut kalam? La. Fi, di dalam, apakah disebut kalam? La. Terus kenapa kok dikatakan itu merupakan pembagian dari kalam? Nah, tadi itu kesalahan yang cukup fatal. Zaidun lafad na'am. Ja'a lafad na'am. Fi lafad juga na'am. Iya. Kalau lafad. Tapi bukan apa ini? Kalam. Yang benar, isim, fi'il, dan huruf yang mengandung makna tadi merupakan pembagian dari kalimah. Isim, fi'il, dan huruf yang mengandung makna itu merupakan bagian dari kalimah, pembagian al-kalimah al-arabiyyah. Bukan pembagian kalam. Kalau kalian tanya, isim, fi'il, dan huruf itu pembagian dari apa? Jangan disebut pembagian dari al-kalam. Duh, siapa itu? Ustaz yang bilang kemarin. Waqsamu talata ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali makna. Dan pembagian kalam itu ada tiga. Isim, fi'il, huruf, dan hurufnya mengandung makna. Itu saya memberi arti secara artian terhadap mata. Ya itu memang maknanya. Ya itu memang artinya seperti itu. Tetapi ada penjelasan dan bahwasannya pernyataan beliau rahimahullah tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau, itu merupakan pernyataan yang salah. Yang benar ialah pembagian kalimat. Ada tiga isim, fi'il, dan huruf yang mengandung makna. Alat semacam ini itu disebutkan dalam Al-Qawamid Ad-Durriyah Syarah Al-Mutamimah Al-Dunyah. Ya. Yakni kitab kelanjutan nanti. Mutamimah Al-Dunyah itu kelanjutan dari Matan Al-Dunyah. Ya. Nanti akan menjelaskan alatnya. Tapi langsung dibenarkan begitu saja. Waqta mul kalimah talata. Langsung sekitar kalimah. Nah, tanpa mengatakan yang sebelumnya salah. Yang benar kalimah. Tapi langsung dibenarkan saja. Al-Qa'idah. Pelan-pelan, yang penting paham, ya. Jadi isim, fi'il, dan huruf yang mengandung makna tadi merupakan pembagian dari al-kalimah, bukan dari al-kalam. Karena definisi kalam menurut ulama al-nahwu ialah apa, Habib? Nampar kofit. Atau sesuatu yang tersusun dari lapan al-bidamil wal-bidamil. Sementara kalau isim saja atau fi'il saja atau huruf saja hanya memenuhi persyaratan lapan, tidak memenuhi persyaratan murakkab, secara otomatis tidak memenuhi persyaratan al-mufid walaupun memenuhi persyaratan bil wal-bidamil. Tapi kan saatnya dalam empat-empat iharus terpenuhi. Baik. Selanjutnya. Qala rahimahullah. Rahimahullah itu bukan nama orang. Tapi doa, semoga Allah merahmatinya. Terus siapa yang berkata? Al-Imam Al-Sinhaji rahmatullah. Ditujukan pada domir yang tersimpan pada qol. Qola ay huwa. Yakni Al-Imam Al-Sinhaji rahmatullah. Naam. Alamatul ismi. Tanda-tanda isim. Qala falismu yu'rafu bil qabdi wat tanwin wa dhuhur al alif wan nun wa huruf al qabdi. Ada yang fu, ada yang fi, ada yang kitabnya pakai fu, huruf fu. Ada gak yang kitabnya tertulis huruf wa hurufun fu? Ah, wah ini kan kalau yang ini semuanya sama, wa hurufun fu, fi, ya bukan fu, bagaimana itu? Andi, antum punya yang lain apa? Sama. Oh, sama ya fi. Coba lihat pula. Hurufil qabdi. Fi. Hurufil qabdi gitu. Ah ya benar pasti. Apa ada yang wa huruful qabdi? Ah, antum coba lihat sini. Masalahnya penting ini. Fu sama fi itu mengandung beda penjelasan. Nih, wajib kecil bahasanya. Nah, wa'alamatun. Oh. Falismu yu'rafu bil fardhi wat tanwini wa dhukuri al alif wal lam wa hurufil fardhi qad. Sama. Pakai kasro kan? Wa hurufil fardhi kan sama. Iya, bodoh kan? Sama. Apa ini? Sepakat tadi, tidak ada komplain. Eh? Kalau ada yang tertulis wa hurufil fardhi, fardhi di dhamma, nah, baru akan saya beri penjelasan dua versi. Karena enggak ada, ya sudah, kita sepakat. Naam, wa hurufil fardhi. Baik. Wa yamin. Berarti kalian harus tahu harakatnya, ya. Ada. Wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba'i. Wal ba'i. Wal kaf wal lam wa huruful qatr wa ya al wawu wal ba'u wat ta. Huruful qatr harus dibaca dhamma, hurufu enggak boleh fi, supaya tidak merupakan bagian sendiri dari tanda isim, tapi termasuk bagian dari wa huruful qatr. Ya, nah, punya kitab dijadikan harokatnya, disesokan. Biasanya satu naskah dengan naskah yang lain itu berbeda. Ya, nanti disamakan. Ini dikenal atau diketahui dengan adanya tanda sokot. Nah, ini menunjukkan beliau mengikuti mazhab Bapak Kufah dan Tanwin. Dan maksudnya Al-Alif dan Lam. Ini juga merupakan bukti beliau termadar bin Kufah. Penjelasan, bukan terjemah. Ya. Dan dengan tanda masuknya huruf kofat berupa min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, walka, walam, dan termasuk huruf kosam. Alwaw, walba, walam. Huruf kosam itu bagian dari huruf kofat. Ya, tapi sendirian karena memiliki makna khusus sumpah. Nah, barakallahu. Yang pertama yang harus kita bahas ialah tentang definisi alif isim. Apa isim menurut bahasa? Apa pula makna isim menurut istilah ulama ahli nahwu? Kan baik-baik ya. Isim menurut bahasa, lugatan. Menurut bahasa. Ialah suatu yang menunjukkan dalam rasa itu. Majalah alam sam, suatu yang menunjukkan nama perasaan. Suatu yang menunjukkan makna, nama apa ini? Suatu yang menunjukkan nama tertentu. Jika ada nama manusia, nama hewan, nama binatang, atau penyakit yang lainnya, itu disebut apa ini? Sim, menurut bahasa. Ya. Adapun yang dimaksud dengan sistem menurut tali kasu, ialah karimah yang mengatur yang menunjukkan makna tertentu, kalimat yang menunjukkan makna tertentu dan tidak mengandung makna waktu atau tidak sertai dengan waktu dan tidak sertai dengan nama waktu, kalimat yang mengandung makna tertentu dan tidak disertai dengan waktu. Rajul Jamal Nahar Apa Jalailai Hamar Yatim Hamar Rajul laki-laki, jamal unta, naron sungai, asad tongkat. Ini semuanya dikotak isim karena memiliki makna tertentu yang telah saya sebutkan tadi. Muhammad isim Muhammad, rajul itu laki-laki, jamal unta, naron sungai, asad tongkat. Ya. Dan tidak disertai dengan waktu. Baik telah sekarang ataupun yang akan datang. Muhammad telah di Muhammad enggak, ya kan? Rasul sejak laki-laki sudah tidak. Jaman akan unta sudah tidak. Berarti menunjukkan isim, kalimat atau kalimat yang menunjukkan makna tertentu dan tidak disertai dengan apa ini? Waktu. Baiklah. Adapun tanda-tanda isim, bagaimana yang disebutkan oleh Malik Al-Nawawi tadi, yang pertama ialah ditandai dengan al-khafat. Khafat itu ialah istilah kasar atau yang mewakilinya. Kasar atau yang mewakilinya. Yang mewakilinya itu ada kalanya ya, ada kalanya pesan, ya. Nanti yang mewakilinya pembahasannya nanti. Yang penting nggak ada. Ketika ada dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kalam Arab sesuatu yang menerima tanda khobat, maka kita simpulkan itu adalah isim. Contohnya, apa itu isim? Nah, ini khobat ya. Di depan sebuah jalan. Tolitin karena ada tanda khobat, maka dia disebut isim. Contoh yang lainnya, Minarulain, dari dua orang laki-laki. Ada yaknya, bukan nun yang dikasal, yaknya Rasulain, yaknya ya. Ini disebut khofat, yaitu nah mewakili kasal. Maka Rasulain ini adalah isim. Kan ada tanda wen khofatnya. Contoh yang ketiga, Al-Abiga, dari bapak. Ini ada ya. Nah, itu merupakan tanda khofat mewakili kansong, ya. Abiga disebut isim karena ada tanda khofatnya. Contoh yang keempat, min Ahmad. Dari Ahmad. Ahmad ada tanda khofatnya, yakni fathah, yang mewakili kasrah. Maka Ahmad ialah isim karena menerima tanda khofat. Jadi khofat itu ialah istilah untuk kasrah atau yang mewakilinya. Berarti kalau ada kalimat yang di situ terdapat tanda khofat, yakni kasrah atau yang mewakilinya, baik itu ya atau fathah, maka disebut apa ini? Kalimat isim. Baik, waktu bisa share ya. Jadi apa tadi? Isim menurut bahasa. Ya. Menurut bahasa isim ialah Eko, seperti yang menentukan makna nama tertentu. Kalau menurut jelasin aku, kalimat yang menentukan makna tertentu dan tidak disertai dengan waktu. Baik, tanda-tanda isim yang antara ini ialah khofat. Apa itu khofat? Kasrah atau yang mewakilinya. Penting itu. Jangan kasrah saja. Kasrah atau yang mewakilinya. Contoh. Contoh? Salah satunya. Mana isimnya? Kenapa? Ada khofatnya, jangan fathah. Ada tanda khofatnya, jumpa fathah. Dan fathah ini merupakan wakil dari kasro. Kenapa kok itu khofatnya pakai fathah? Ini kenapa khofatnya pakai iya? Yang ini kenapa khofatnya pakai kasro? Itu ada babnya sendiri nanti. Ya, tunggu saja nanti. So, akan ketemu juga. Ya, yang penting itu semuanya sebagai tanda kalimat tersebut adalah kalimat isim. Nah, baik, sekarang kalau ikut karena sudah bolong sedikit dan sedikit ikut Ustaz yang lainnya, insyaallah kita panggung pada tempat yang akan datang tanda-tanda isim berikutnya. Ingat, sedikit-sedikit tapi kalian harus paham ya. Dengan catatan kalian harus paham. Kalau ditanya, bisa, jangan grogi. Sama-sama makan nasi. Nah, saya tidak bikin di sawo, ya. Saya tidak bikin. Karena saya berharap antum semuanya bisa menguasai apa yang saya sampaikan. Dan saya buat. Bantum. Bukan buat kerjaan kalian. Ya. Buat kalau kalian bisa. Ya. Kalau tidak bisa itu yang bikin saya susah. Ya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillah.